salatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sebelum kajian dimulai, izinkan untuk disampaikan beberapa hal. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kajian untuk ikhwah wilayah Manglayang dan Bandung pada khususnya bisa mulai kita selenggarakan kembali, walaupun untuk kondisi saat ini harus kita selenggarakan dengan cara streaming online. Terkait hal tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kami tetap menghimbau kepada ikhwah semua untuk berkenan menyimak kajian-kajian secara online dari rumah masing-masing dan mengajak serta keluarga, anak dan istrinya untuk bersama-sama menyimak faedah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yasir Hafizahullah. Adapun kedepannya insyaallah akan segera menyusul jadwal-jadwal kajian streaming online yang insyaallah akan disosialisasikan melalui website atau Telegram Salafi Bandung. Berikutnya siapkan alat-alat tulis antum semua, dampingi anak-anak dan keluarga kita semua untuk bersama menyimak faedah yang akan Ustadz sampaikan. Untuk pagi ini insyaallah melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kepada Ustadz Abu Yasir Hafizullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله, Alhamdulillah, pada hari ini hari Senin tanggal 4 Ramadan 1441 Hijriyah, kita bisa mulai kembali kajian kita di Masjid Al-Hijrah Cileunyi, Bandung. Walaupun kajian ini mungkin sifatnya live streaming hanya untuk kalangan terbatas saja yang hadir di sini, dan bagi ikhwah atau akhwat yang lainnya bisa mendengarkan di rumahnya masing-masing. Sebagaimana kita maklumi semuanya keadaan sekarang ini, sehingga pada para ikhwah barakallahu fikum, mohon bersabar untuk tidak menghadiri kajian ini di masjid, bisa mendengarkan di rumah-rumah masing-masing barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Walaupun kita ketahui pada saat-saat ini dalam keadaan kondisi seperti yang kita ketahui, tapi kalau kita bandingkan antara musibah yang kita hadapi ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sungguh masih sangat jauh perbandingannya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lebih banyak, lebih besar dibandingkan musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sehingga patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita. Belum memasuki pembahasan dalam kitab yang biasa kita bahas di pagi hari, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab At-Tauhid, saya ingatkan kembali dari saya pribadi dan kepada ikhwah wal akhwat semuanya, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini di bulan yang hendaklah kita memanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan seorang muslim atau muslimah, mukmin dan mukminah menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berpuasa, salat tarawih, qiraatul Quran, berzikir, berdoa, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan. Hendaklah kita semuanya berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Qala Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju jannah, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Sungguh, di bulan yang penuh dengan ampunan ini merupakan fursah, kesempatan yang baik bagi kita untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Untuk bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Dikarenakan termasuk di antara kerugian orang yang masuk bulan Ramadan padanya, akan tetapi dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam anna al-mu'min yajtami'u lahu fi sahri Ramadan jihadani li nafsih. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin terkumpul padanya di bulan Ramadan dua jihad melawan hawa nafsunya. Beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan kedua jihad tersebut. Jihadun bin nahar ala siyam. Yang pertama, jihad di siang hari untuk berpuasa. Puasa ini merupakan bagian dari jihad. Kita harus menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan makanan-makanan yang kita sukai. Meninggalkan minuman-minuman yang kita senangi di siang hari bulan Ramadan. Sungguh ini merupakan jihad. Kadang-kadang kita merasakan lapar, merasakan haus dahaga, lelah, capek, letih, dan semisalnya. Ini merupakan bentuk jihad. Wa jihadun bil lail, al-qiyah. Yang kedua, jihad di malam hari untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan. Atau yang kita kenal dengan salat tarawih. Walaupun pada masa-masa sekarang ini, kita tidak bisa melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid kaum mukminin. Akan tetapi bukan menjadi suatu halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Bisa kita lakukan di rumah-rumah kita. Bersama anak-anak kita. Bersama istri kita. Menghidupkan rumah. Dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat lima waktunya, sholat malamnya, qiraatul Qur'an, dan semisalnya. Sehingga rumah yang kita diami ini dipenuhi dengan berbagai macam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Memberikan contoh-contoh yang baik kepada putra-putri kita. Supaya mereka terbiasa melihat berbagai macam ketaatan-ketaatan yang dilakukan di rumah-rumah kita. Sekali lagi, bukan menjadi halangan. Tatkala kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, bukan menjadi halangan untuk kita melaksanakan sholat tarawih di rumah-rumah kita. Dan ini merupakan jihad. Di mana kita rasakan ketika datang waktu berbuka, kemudian kita makan, minum. Biasanya setelah makan, minum, kemudian kita kenyang, inginnya istirahat. Istirahat, kemudian tidur. Tapi tatkala kita melawan rasa ngantuk kita, rasa lelah kita, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan qiyam Ramadan, maka sungguh, ini merupakan keutamaan yang besar. Di mana kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan kembali perkataannya. Faman jama'a baina hadaini jihadaini. Wa waffa bihuquqihima. Wa sabara alaihima. Wafa ajrohu bighairi hisab. Barang siapa yang menggabungkan di antara jihad ini, di siang hari dia berpuasa, di malam hari melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, menunaikan sesuai dengan hak-haknya, puasanya sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, selain menahan lapar, menahan haus, dia pun menahan lisannya dari membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dari mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Daripada mencela kepada orang lain. Dia pun menjaga tangannya dari menyakiti dan mengganggu orang lain. Dia tunaikan hak-haknya ketika dia berpuasa. Begitupun ketika melaksanakan qiyam Ramadan. Dia menunaikan hak-haknya. Melaksanakan qiyam Ramadan sesuai dengan bimbingan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia bersabar dalam melaksanakan keduanya. bersabar dalam berpuasa, bersabar dalam melaksanakan qiyam Ramadan. Dikarenakan ini merupakan ketaatan-ketaatan di mana sangat membutuhkan kesabaran. Bahkan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kesabaran yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya langit-langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dengan benar-benar sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan supaya kita benar-benar bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sabar dalam melaksanakan ketaatan lebih berat dibandingkan sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kadang-kadang mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta. Berbeda dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga hendaklah kita menyabarkan diri-diri kita. Terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita sabar dalam melaksanakan siam Ramadan. Sabar dalam melaksanakan qiyam Ramadan. Sabar dalam melaksanakan qiraatul Quran. Sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Barang siapa yang menggabungkan dua jihad ini, di siang hari berpuasa, di malam hari dia melaksanakan qiyam Ramadan, menunaikan sesuai dengan hak-haknya, bersabar dalam melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa ada batasnya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan malam-malam dan hari-hari yang terhitung jumlahnya. Dalam setahun hanya satu bulan. Hanya 29 atau 30 hari. Waktu-waktu yang tertentu saja. Maka hendaklah seorang mukmin dia menggunakan waktu-waktu ini untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berlalu waktu-waktu ini, supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang paling utama, kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari api neraka. Dikarenakan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, menyelamatkannya dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan. Ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Ketika seseorang di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, melalaikan kehidupan yang abadi, kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Ikhwana fiddin azakumullah wa barakallahu fikum. Mungkin ini sebagai muqadimah sebelum kita memasuki kitab yang biasa kita bahas, yang insyaallah mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan fa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ila huna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.